وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن نفت وأخبر ولا يجوز الابتداء بنكيرة ولا يجوز الابتداء بنكيرة ما لن تفت كإن زيد نمرة وهل فتنفيكم فما خيل لنا ورجل من الكرام عندنا وربط في الخير خير وأمل وير نزين واللقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز تديم إلا دار فامنعه إن استوي الجزآن أرفا ونقرا عدم بياني كذا إذا ما فيه كان الخبر أو قصد استماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتدى أو لازم صدر كمال موجدا ونحم إندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مدمر مما به أن مبين النقبر كذا إذا يستوجب تسييرا كإن من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلى تبو أحمدا وهذف ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد كل وفي جواب كيف زيد قل داني فزيد استغني عنه إذ أرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف في نفس يمين إذا استقر بعد واو أينت مفهوم معك مثل كل صانع ومصنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبر قد أمر قد ضربي العمد مسين وأتم تبيين الحق ومنوطا بالهكام أخبر باثنين أو بأكثر عن وحيد كهم صراط شعراء ترفع كان المتدسما والخبر تنسبه ككان سيدا أمر ككان ظلبات أضهى أصبها أمس وصار ليس زال بارها فتي أو انفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي مسبعها ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا إرهما وغير ماضي مثله قد أميل إن كان غير الماضي منه استميل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام هذا كذاك سبق خبر منافية فجيبها مطلوة نتالية ومأن سبق خبر لس السفي وذو تمام ما برب نقتفي وما سواه ناقص ونقص فيه فتئ ليس زال دائما كفي ولا يلي الأميل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر وهم رشان اسم أنوي وقومهم ما استبان أنهم تنا وقد تزاد كان في حش كما كان أصح علم ما تقدم ويحذفونها ويبكون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويد ما أهنت ركب كمثل أما أنت بارا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم إمال ليس أملت ما دون إن ما أبقى نفي وترتيب زك وسبق حرف جار أو ضرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حيل وبعد ما وليس جار بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر في ناكرة أملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا الأمل وفي ناكرة أملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا الأمل وما للات في سواهن أمل وحذف ذر في فشا والأقص قل فكان كاد وعسى لكن نادر غير مضارع لهذه الخبر وكونه بدون أن بعد أسى نزر وكاد الأمر فيه كيسا وكعسى حرى ولكن جعل خبر وحتما بأنه تسيلا وألزم خلو لقاء مثلها را بعد أوشك انتفاء نزر ومثل كاد في الأصح كرب وترك أن مع ذي الشروع وجب كأنشأ السيك يهدو وطفي كذا جعلت وأخذت وعليك واستعمل مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد مشركا بعد أسخ لولاك أو شك قد غريت جينا بن أو شك بيكون أجه بعد أسخ لولاك أو شك قد غريت جينا بن أنف غينا بأن يفعل أنسان فكت وجريدا أساور فضم ضار بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجس سين من نحو أسيت وانتقل في السزكين لأن أنا ليت لكن لعل كأن أخص مالكان من أمل كأين زيدا علم بأني كفء ولكن منه ذو لغني ورأي ذا ارتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البادي وهمز إن افتال سد مصدري وسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بارسيلة وحيث إن لي من مكملة أو هكيت بالقول أو حلت اسمها حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فيل ألق بلام كألم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة قسم للام بعده بوجه نومي معطي الفجز وذا يطارد في نهو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا متدا إنه إني لا وزر ولا يلذ اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرادية

majzumin lam wa alamatu jazmihi al-kasrat alamatu jazmihi hadfu hadfur illa wa huwa alif fa'il wa naib fa'il wa naib al-fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru hiya ya'ud ila za ya fil kalami fil kalami jar wa majrur muta'alliq bi tulgha tulgha ya ya tadi sebutkan mithlu khabar ternyata tanya mahdhus ya za kainun mithlu ma ya ba'da masifami coba dijelaskan maknanya. Isi mausul da statusnya seperti isi mausul ma. Seperti ma. Maksudnya apa seperti ma? Dalam hal maknanya bisa dijadikan apa? Dalam apa? Li mudzakkar wal muannats. Ya mustarak. Ya. Di makna isyarat terus. Ada syaratnya dengan, kan? Dengan ketentuan ya, yaitu setelah ma dan man. Istifhamiyah. Iya. Terus yang kedua ketentuannya di dalam tulgha fil kalam apabila tidak diilghokan dalam kalamnya. Apa maksudnya tidak diilghokan zatnya? Wal muradu bil ilgha an taj'al ma aw man isman wahidan al istifham. Ya tidak dilebur za bersama ma dan man menjadi satu isim istifham. Ya bagaimana cara atau sebelum jelaskan dulu. Ya silakan. Ada tambahan? Ada enggak? Ana. Kalau enggak ada kita tanyakan. Bahwasanya khususan za bagi dari isim-isim isyarah yang lain adalah bisa dijadikan sebagai mausul. Ya, mausulah. Iya. Khususan za di antara isim-isim isyarah yang lain bahwasanya dia bisa digunakan sebagai isim mausul lain nih faedahnya. Ya, dikhususkan za di antara isim-isim isyarah yang lain tidak ada yang lain. Kecuali za saja dikhususkan digunakan sebagai isim mausul tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Antakuna ba setelah antakuna ba'da mas istifham au ma istifham walam tulgha ya. Walam tulgha dan tidak diilghakan. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa membedakan antara za yang dia merupakan isim mausul dan za yang dia mulgha? Cara membedakannya bagaimana? Seperti kalau ada pertanyaan, mada sona'ta? Ini za di sini mulghah atau isim mausul? Mada sona'ta mulghah atau isim mausul? Bisa dulu. Bisa dua-duanya, iya. Bagaimana cara bedakannya? Bisa dua-duanya. Cara bedakannya bagaimana? Dengan? Irob. Dengan melihat pada? Padalnya. Iya kan? Padahalnya. Kalau dikatakan mada sona'ata akhairan am syarron berarti di situ za'nya mulgha atau isim mausul? Mulgha. Ya mulgha kenapa? Karena dia sebagai badal dari maf'ulun bi. Iya. Mada di sini maf'ul bi muqaddam. Kenapa didahulukan? Karena isim sifam laha asodara. Maka dia sebagai badal dari maf'ul ya ikut mansub. Kalau dikatakan mada sonata akhairun am syarrun maka badal dari maka za'nya itu mulgha atau isim mausul? Isim mausul. Isim mausul kenapa? Tidak. Ya karena khairun di situ adalah badal dari ma. Dari za. I'rabnya bagaimana? Kalau dijadikan isim mausul mada sonata akhairun am syarrun ma i'rabnya sebagai isim istifham. Ya sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Za. Za. Ya, berarti pada mahalnya apa zanya? Rofa, ya kan? Makanya badalnya rofa juga. Akhairun am syarun. Sehingga cara membedakannya dengan apa? Melihat pada badal. Badalnya. Fa yas'alunaka madha? Yunfiquna qulil? Afu. Afu atau afwa? Datang kira'ah dengan dua hisi. Ya, hisi yang masyur dibaca dengan apa? Qulil afu. Afu atau afu? Wal afu. Ah, berarti kalau dibaca fathah mulgha atau isim mausul? Mulgha. Ya mulgha. Ya. Masih? Disyaratkan pula za sebagai mausul agar tidak sebagai musyarah ilaih. Seperti madza al-wuquf. Madal wukuf. Wukuf siapa maksudnya? Mananya? Apa ini berdiri? Madal wukuf, macam berdiri apa ini gitu ya? Kok berdiri kok aneh gitu, miring-miring. Madal wukuf gitu, maksudnya? Ya, tidak digunakan sebagai isim isyarah ya. Tidak digunakan sebagai isim isyarah. Ya. Ya, ya. Itu kita sebutin ya. Pernah sebutkan, kita sebutkan, pernah belum? Pernah dijelaskan belum ini? Atau antum dapat dari yang mana? Dapat dari kitab lain. Ya, azan. Dari kitab apa? Asoban. Iya, Masya Allah. Berarti tadi yang ketiganya ada syarat yang baru lagi ya. Agar tidak digunakan sebagai isim isyarah. Sebagai kata aslinya, bisa. Mada? Iya. Tadi mada lukuf. Macam berdiri apa ini misalkan? Iya. Ada lagi? Masih, ya. Masya Allah, ya. Ini ada tambahan ini namanya. Iya. Ala yakuna ba'daha isim mausul kaqouli ta'ala man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi. Ya, agar apa? Ala yakuna ba'daha isim mausul. Bagaimana kalau selain isim mausul? Dha-nya sebagai apa berarti? Isim syarah ya. Ya mungkin enggak kalau dijadikan situ taukid sama-sama isim mausul? Mungkin enggak? Mungkin ya karena berbeda lafadznya. Ya. Tapi di situ isim isyarah. Iya. Ya, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Berarti dzanya apa? Isim isyarah ya. Mungkin enggak dijadikan dzanya isim usul kemudian taukid yang keduanya? Ada juga yang boleh kena seperti itu kalau salah. Iya, masih ada? Masih. Iya, saya cari kayak gitu ya, San. Ya, berikutnya wa kulluha ya. Wa kulluha yalzamu ba'dahu sila 'ala dhamirin la'iqin mustamilah. Ya, dua lagi lah. Ya. Asal antum punya banyak kitab kalau mau jadi ahli. Syarah-syarah kitab-kitab yang tebal-tebal tuh kumpulkan. Wa kulluha ilzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamilah al-wawu isnafiyah kulluha mutada marfu'an bilittida wa alamat rafi dhammatun dhala akhirihi wa mudaf walaha mudafun walaha dhamir mutasil mabni nasukun fi mahalli jari mudafun ilayh ya'ud ila mausulat. يلزم بعد وصله يلزم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب الجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهر آخره بعده ظرف مكان منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهرة وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والظرف يتعلق متعلق أو ظرف متعلق bi yalzam ya silah silah fa'il muakhar li yalzam marfu'an wa 'alamat rafihi ya dhammah dhal akhirih ya 'ala dhamirin laikin mustamilah 'ala dhamirin 'ala fujarin dhamiri ismun majrurun bi 'ala wa 'alamat jarri al-kasrah dhal akhirih wal jar wal majrur muta'alliq bi al-mustamilah al-ati wa mudhaf الضمير لايقن صفة لضمير وصفة مجرور مجرور مثله ولم تجري الكسرة الظل آخره مشتملة صفة للصلة السابقة وصفة مرفوع مرفوع مثله ولم ترفع الضمة وسكن لأجل الوقف. Ya, وكلها يلزم بعده صلة. Di sini khabarnya khabar apa? Bentuknya jumlah. Mana rabitnya? Wa kulluha yalzamu ba'dahu. Rabitnya yang balik kepada mubtada mana? Kulluha yalzamu ba'dahu silah. Kan kalau khabar berubah jumlah nah rabitnya ya. Rabitnya mana? Kulluha yalzamu ba'dahu silah. Mana? Ba'dahu alha dhamir. Iya, atau bisa juga. Iya, bisa juga. Iya. Ha itu mirha. Kemudian di sini kenapa yalzamu dimutakarkan padahal fa'ilnya silah apa? Musawwir ini yalzamu ba'dahu silatun kan

menyatakan itu boleh pada selain syair. Apa dalilnya? Boleh dikatakan al-mardhi sebagai al-turdha. Jadi dia kenapa berpaling tidak menggunakan al-mardhi al-turdha mungkin boleh. Terus al-mausulah ini. Al-mausulah maksudnya baik, bisa terus ada lagi. Bisa jumlah ismiyah. Masuk juga kepada jumlah ismiyah. Ini sifat istiari atau daruri? Daruri. Apa contohnya? Minal qaumi rasulullahi minhum. Apa? Minal qaumi rasulullah minhum. Minal qaumi rasulullah minhum. Alhamdulillah terkabil ma'addi. Ini ma'addi. Mana syaitnya? Ar-rasul. Aslinya apa? Minal qaumi ar-rasul minal qaumi. Minal qaumi alladhi. Alladhina. Ya kan? Alladhina. Rasulullah minhum. Maknanya alladhina. Itu alladhina jamak mudzakkar. Terus juga bisa masuk kepada dzaraf. Ada masuk kepada dzaraf. Ini misal contohnya apa? Man la yazalu syakiran alal ladzi alal ma'ah. Fahuwa rahin. Bi aisyatin dzati ma'ah. Dzati sa'ah. Saya di mana sini? Alal ma'ah. Aslinya apa? Alal ladzi ma'ah.